بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الطيب عند الإحرام باب minyak wangi berminyak wangi ketika hendak ihram وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمُ dan apa yang dia pakai, yang dia kenakan ketika hendak ihram. وَيَتَرَجَّلْ bersisir, menyisir rambutnya. وَيَدَّهِنْ menggunakan minyak rambut. Bab ini barakallahu fikum hendak menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang manasik umrah atau manasik haji. Ayyib al-mubahat atau ma'ubiha lil muhrim. Hal-hal yang dimubahkan, yang diperbolehkan bagi seseorang yang ihram. Dibawakan di sini bab dan beberapa athar dari salaf. Kita baca semuanya, nanti kita rangkum hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang ihram. Waqala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yashummul muhrimur raihan, orang yang berihram diperbolehkan untuk mencium minyak wangi. Mencium raihan itu yang aroma wangi, baik minyak wangi atau yang wangi-wangi yang lain. Wa yanzuru fil mir'at, dan melihat kaca, berkaca. Bacanya mir'at bukan mar'ah. Nah, kalau baca mar'ah salah baca nanti. Nazar perempuan. Nah, melihat kaca mir'at. Jadi dia berkaca, bercermin. Wa yatadawa, dan dia diperbolehkan untuk berobat. Terus apa setelah itu kalimatnya? Terus ada titik duanya enggak? Ada. Ada titik duanya. Nah, itu dia. Taib wa yatadawa, dan dia diperbolehkan berobat. Ini secara bahasa mestinya wa yaqul zaid samin. Kalau dilangsungkan wa yatadawa bima yaqul, dia bisa berobat dengan sesuatu yang bisa dimakan. Zaid yaitu minyak zaitun, samin minyak samin. Artinya dia diperbolehkan untuk berobat, diperbolehkan untuk memakai minyak zaitun, diperbolehkan untuk memakai minyak samin. Wa qala Ata, dan berkata Ata, yatakhattam, orang yang muhrim bisa menggunakan khatam. Apa itu? Cincin. Wa yalbasul himyan, dan bisa mengenakan sabuk. Himyan itu sabuk, kalau orang dulu, yang diikatkan di perut, dan di situ dipakai untuk menyimpan sesuatu, menyimpan uang atau menyimpan bekal di perutnya. Sabuk. Qala wa tafa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa huwa muhrim wa qad hazama ala batnihi bi thawb. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tawaf dalam keadaan belum muhrim, belum berihram. Wa qad hazama ala batnihi bi thawb. Dan sungguh beliau telah mengikat perutnya dengan pakaian. Jadi pakaian kain tadi dipakai untuk sabuan. Jadi bukan kemudian menambahi kain ihram dengan baju lain. Bukan, tapi mengikat perutnya dengan semacam kain. Itu kain tadi dipakai untuk sabuk. Bersabuk dengan kain atau dengan baju. Qala wa lam tara Aisyatu radhiyallahu anha bitubbani ba'sa. Aisyah radhiyallahu taala anha memandang tidak mengapa menggunakan tuban. Tuban celana kecil. Celana kecil. Kita bahasakan celana dalam. Lilladzina yarhaluna haudajaha. Bagi orang-orang yang mengangkat haudajnya. Haudaj itu rumah-rumahan kecil yang ditaruh di atas punggung unta. Tempat wanita di situ. Namanya sekeduk. Sekeduk. Barakallahu fikum. Itu ada beberapa yang dulu wanita dimasukkan di haudaj, kemudian digotong oleh beberapa orang. Aisyah berpendapat yang gotong-gotong tadi itu tidak ada masalah ketika menggunakan celana pendek, celana kecil, ketika mereka muhrim. Yang ini pendapat Aisyah pribadi. Mayoritas ulama tidak memperbolehkan selain dua helai kain untuk laki-laki. Tidak boleh menggunakan celana dalam, tidak boleh menggunakan celana pendek, tidak boleh menggunakan celana selutut, tidak boleh menggunakan celana panjang bagi laki-laki. Dan itu yang rajih. Ini hanya pendapat pribadi dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi. قال حدثنا سفيان ابن سعيد الثوري عن منصور ابن المعتمر عن سعيد بن جبير قال dari سعيد بن جبير رحمه الله dia berkata كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت. Dulu ابن عمر رضي الله تعالى عنهما yadahinu bizaid, beliau menggunakan minyak rambut dengan zaitun. Yadahin itu berminyak, menggunakan dahan entah pada rambutnya atau pada kulitnya. Zaid dengan zaitun. Fadzakartu li Ibrahim, lalu saya sebutkan athar Ibnu Umar ini kepada Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Qal, katanya Ibrahim, ma tasna' bi qawli? Apa yang kamu perbuat dengan ucapan Ibnu Umar ini? Haddatsani Al-Aswad an Aisyah. Telah menyampaikan hadis kepadaku Al-Aswad. Wal Aswad Ibnu Yazid An-Nakhai. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, katanya Aisyah, ka'anni anzuru ila wabisitib, seolah-olah aku masih melihat kepada bekas-bekas tib, bekas-bekas minyak wangi. Wabis itu bekas minyak wangi yang mengkilat gitu. Faham misalnya ya? Jadi ada minyak wangi cair yang antum usapkan di badan, atau ada yang semacam bukhur yang disemprotkan, ada minyak wangi semacam kayak krim, ini namanya talbid, semacam krim ditempelkan di bagian dahi, bagian wajah begitu. Ketika antum berkeringat itu ada kilatan-kilatan bekas krimnya tadi, itu namanya wabis. Katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, seolah-olah aku masih melihat kilatan bekas minyak wangi. Fi mafariqi Rasulullah SAW, di belahan-belahan rambut Rasulullah SAW. Wahuwa muhrim, dalam keadaan beliau berihram. Yang ini barakallahu fikum disampaikan oleh Ibrahim An-Nakhai untuk menegaskan, jangankan zaitun, bekas minyak wangi juga boleh. Jangankan tindakan Ibnu Umar, Rasul juga melakukan. Itu maknanya ma tasna bi qauli, apa yang kamu lakukan dengan ucapan Ibnu Umar itu? Ada hadisnya Rasul, gitu. Ada hadisnya Rasul. Artinya perkara yang boleh. Seseorang yang sedang menggunakan baju ihram untuk menggunakan minyak zaitun. Adapun terkait dengan minyak wangi, ini penggunaannya sebelum pakai baju ihram. Ya. Untuk minyak wangi, baik minyak wangi yang semprotan, minyak wangi yang diusap, atau minyak wangi yang krim, dipakai sebelum menggunakan baju ihram. Boleh. Walaupun bekasnya nanti masih ada ketika sudah pakai baju ihram. Nah, sekarang yang disandarkan oleh Aisyah ini adalah bekas minyak wanginya. Kalau pakai minyak wangi sebelum pakai baju ihram, membekas terus sampai ihram masih ada di tubuhnya, itu enggak ada masalah. Tergambar ya. Antum sebelum pakai baju ihram, mandi-mandi ihram, antum menggunakan krim, krim wangi. Antum kasih rambutnya antum yang lebat itu, antum kasih minyak krim, baunya wangi, antum sisiri, kromis gitu ya, berkilau-kilau rambutnya antum itu, masya Allah. Nah, antum taruh di padanya antum, aromanya wangi. Boleh, kenapa sebelum baju ihram? Antum pakai baju ihram, sudah. Antum aktivitas masih pakai baju ihram, masih ada bekasnya. Ketika antum berkeringat itu, semakin berkilau-kilau krim tadi itu. Di rambutnya antum, di jidatnya, berkilau-kilau. Itu enggak ada masalah. Dia yang sampaikan di sini oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi ad-Dimashqi. Qala akhbarana Malik. Imam Malik. Malik ibn Anas ibn Malik Abu Abdullah Al-Asbuhi Al-Himyari thumma Al-Madani. Imam Malik. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه dari bapaknya Qasim, namanya Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Di عبد الرحمن bin Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Jadi ya cicitnya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Qasim cucunya Abu Bakar As-Siddiq dari putra beliau yang namanya Muhammad. Muhammad ini dia mengatakan sahabi, dia mengatakan tabi'i. Yang betul dia seorang tabi'i dikarenakan lahir ketika beberapa saat ketika haji wada. Sehingga dikatakan Muhammad bin Bakar As-Siddiq merupakan min kibari tabi'i. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan Muhammad bin Bakar As-Siddiq ini terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman. Wa hadza kadzib. Keliru. Sempat terbawa oleh arus bawah kaum Khawarij dan sempat masuk ke rumahnya Utsman. Begitu bertemu dengan Utsman, diingatkan dengan bapaknya. Diingatkan oleh Utsman dengan ayahnya. Ayah kamu Abu Bakar As-Siddiq. Langsung sadar, langsung dia lari. Dia kabur. Orang-orang Khawarij yang membunuh Khalifah Utsman. Sehingga Muhammad tidak terlibat sedikit pun pada peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan. Sehingga salah besar dan salah fatal ketika memasukkan Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq termasuk yang terlibat di dalam pembunuhan ini. Tapi lebih fatal lagi ketika meyakini Muhammad ini seorang sahabi. Lebih fatal lagi diambil kesimpulan ada sahabat yang terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman al-Batin. Dan itu adalah pendapatnya Al-Hajuri. Ini min dalalatihi hiya huwa. Balik. Sampingan saja. Lanjut. Abu Abdurrahman bin Qasim an abihi Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa Aisyah ini? Apanya Qasim? Aisyah itu apanya Qasim? Bibinya. Nah, budenya. Karena Aisyah dan Muhammad saudara. Aisyah dan Muhammad ayahnya Qasim ini saudara. Bapaknya sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Qasim ponakannya Aisyah dari Muhammad. An Aisyah radhiyallahu taala anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, berkata, "Kuntu tayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi hina yuhrim." Aku yang dulu memberi minyak wangi, meminyaki Rasul dengan minyak wangi, li ihramihi, untuk ihram beliau, hina yuhrim, ketika hendak ihram. Kapan ini? Sebelum memakai baju ihram. Mandi-mandi, sebelum pakai baju ihram dikasih minyak wangi sama Aisyah. Baru Rasul menggunakan baju ihram. Qala wa li hillihi qabla ayyatufa bil bait. Dan aku yang juga dulu memberi minyak wangi Rasul ketika beliau tahallul sebelum tawaf di Ka'bah. Ini ketika haji. Tahallul awal sebelum tawaf ifadah di Ka'bah. Yang ini barakallahu fikum pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang kedua ini pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ya pada hari itu orang yang mengerjakan manasik haji melaksanakan 4 hal. Yang ingin yang afdal. Yang pertama melempar Jabatul Aqabah. Yang kedua nyembelih haji. Yang ketiga tahallul. Namanya tahallul awal. Ketika ini dikerjakan, maka sudah diperbolehkan bagi dia untuk melepas baju ihramnya. Ya udah melempar jumrah, nyembelih hewan kurban, tahallul, dikundul lebih afdal atau diratakan itu boleh. Ketika dia tahallul boleh melepas baju ihramnya, ganti baju yang biasa, dan saat itu boleh pakai minyak wangi. Sekarang yang dikerjakan sama Aisyah. Ketika itulah Aisyah memberikan minyak wangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat yang sekarang ini qabla ayyatuha bil bait. Namanya tawaf ifadah. Empat amalan ya. Barakallahu fikum. Maka di sini Aisyah memberi minyak wangi Rasulullah SAW ketika tahallul awal haji sebelum tawaf ifadah. Itu tanggal 10 Dzulhijjah setelah melempar Jamatul Aqabah, setelah menyembelih al-hadyu, dan setelah tahallul cukur rambut. Setelah itu boleh pakai baju biasa, boleh pakai minyak wangi, tapi belum boleh sama istrinya sampai melaksanakan tawaf ifadah. Langsung ke Mekah ifadah. Selesai ifadah, maka tahallul tsani. Tahallulnya untuk membolehkan dengan istrinya. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Sehingga jangan dipahami bagi Rasul pakai minyak wangi ketika di tengah-tengah ihram. La mahakala. Ini untuk haji. Paham enggak ini? Kok bingung sih? Paham enggak ini? Oh belum paham, masya Allah. Jadi harus diceritakan haji dulu ya kan gitu ya. Baik, orang yang mau haji ketika 8 Dzulhijjah, tanggal 8 Dzulhijjah, namanya Yaumut Tarwiyah. Afdalnya di pagi hari waktu duha, dia mandi persiapan ihram. Barakallahu fikum. Berangkat menuju dari baju ihram, berangkat menuju ke Mina. Di sana mabit di Mina. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina. Paham ya? Qasar tanpa jamak. Tanggal berapa itu? 8 Dzulhijjah. Sehingga dia mabit di Mina malam Arafah. Paham ya? Paham ini? Tanggal 8 Dzulhijjah ini, Yaum Tarwiyah. Zuhur di Mina, asar di Mina, maghrib di Mina, isya di Mina. Subuh hari tanggal 9 Dzulhijjah masih di Mina. Yes? Tanggal 9-nya di waktu pagi menjelang zuhur dari Mina berangkat menuju ke Arafah. Ngapain? Wukuf di Arafah. Dia masih menggunakan baju ihramnya. Paham ya? Wukuf di Arafah dari mulai tergelincirnya matahari zuhur sampai maghrib. Wukuf di Arafah. Begitu maghrib, dari Arafah menuju ke mana? Menuju ke Muzdalifah. Ngapain? Mabit di Muzdalifah tanggal 9 Dzulhijjah, malam tanggal 10. Mabit di Muzdalifah. Maghrib di situ, isya di situ, jamak qasar. Maghrib 3, isya 2. Langsung tidur. Namanya langsung tidur. Sampai besok subuhnya tanggal 10 Dzulhijjah. Subuhnya di Arafah. Setelah subuhan di Arafah berzikir panjang, doa panjang sampai terang. Tapi belum punya matahari. Siap berangkat menuju ke Mina. Sambil berangkat mencari kerikil di sekitar situ. Kerikil untuk apa ini? Melempar satu jamrah. Namanya Jamratul Aqabah. Nah, tanggal 10 itu ada 4 amalan. Bebas mau yang mana. Tapi idealnya yang tertib melempar Jamratul Aqabah. Menuju ke Mina melempar Jamratul Aqabah. Setelah itu nyembelih hewan hadiyu. Ini masih pakai baju ihram ya. Yang ketiga, tahallul, cukur rambut. Baik itu gundul atau diratakan. Dengan dia tahallul, maka sudah melakukan tahallul awal. Boleh lepas baju ihramnya. Mandi-mandi pakai baju biasa. Kala itu dia sudah boleh pakai minyak wangi. Ketika itulah Aisyah memberi minyak wangi Rasul SAW. Sebelum mengerjakan amal yang keempat, apa itu? Tawaf ifadah. Jadi tawaf ifadahnya ketika ke Mekah lagi itu pakai baju biasa. Lepas baju ihramnya, mandi-mandi biasa, dia menggunakan minyak wangi, silakan, baru berangkat menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Paham ini? Dia sudah tahallul awal dengan cukur rambut tadi. Tahallul awal itu membolehkan dia dari larangan-larangan ihram. Semuanya boleh. Minyak wangi semuanya boleh. Satu yang tidak boleh. Sama istrinya. Dan dia berangkat menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Dia tawaf. Sa'i safa marwah. Begitu selesai. Maka dia sudah tahallul thani. Boleh juga dengan istrinya. Selesai. Balik lagi ke Mina untuk mabit di Mina. Tanggal 10 mabit di Mina. 11, 12, 13. Paling akhir nafar thani. Selama di Mina tanggal 11, 12, 13. Amalannya melempar 3 jamrah. Ula, Ustah, Aqabah. 7, 7, 7. Demikian tiap hari. Waktu yang afdal ketika zuhur. Barakallahu fikum. Dan mabit di Mina. Sudah. Sampai tanggal 13. Selesai melempar di zuhur itu pulang. Selesai haji. Yang dibahas sekarang yang mana nih? Tanggal 10 tadi. Ya. Tanggal 10 tadi itu. Dia melempar Jamratul Aqabah. Menyembelih hadyu. Kemudian cukur rambut. Maka sudah tahallul awal. Sudah hil. Saat itu boleh pakai baju biasa. Boleh menggunakan minyak wangi. Ketika itulah Aisyah memberi minyak wangi Rasul. Sebelum tawaf ifadah. Dengarlah. Melungu. Melungunya karena bayangkan mau ke sana atau enggak paham yang jelaskan. Jangan bayangkan jauh-jauh dulu, dipahami dulu, dipahami saya. Ya? Nah, intinya ini kalimat perlu antum kasih keterangan. Ucapannya Aisyah walihillihi qabla ayyatufa bil bait. Aisyah juga yang memberi minyak wangi Rasul ketika sudah tahallul sebelum tawaf di Ka'bah, yakni tahallul awal haji. Sebelum tawaf ifadah. Kapan itu? Tanggal 10 Dzulhijjah. Itu diilmui dulu. Antum jangan buang ilmunya karena belum haji. Jangan, serap dulu ilmunya. Baru haji nanti insyaallah taala, gitu. Gitu ya. Kadang sebagian dia itu malas nerima karena belum bisa ngamalkan. Kalau nanti aja kalau berangkat umrah baru belajar. Enggak. Ilmui dulu. Begitu nanti antum umrah atau haji, langsung mengerti ilmu tadi itu, sampai di sana langsung terapkan. Al-muhim hadza. Selesai ya? Selesai pembahasan bab ini. Selesai ya? Alhamdulillah. Baik. Dari asar-asar yang disebutkan oleh mu'alif ini, kita bisa menyebutkan hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang ihram. Satu, menggunakan minyak wangi. Ya, menggunakan minyak wangi sebelum memakai baju ihram. Ya, diperbolehkan memakai minyak wangi sebelum memakai baju ihram. Walaupun bekas-bekas minyak wanginya masih ada setelah dia ihram. Ini yang pertama, ya, diperbolehkan menggunakan minyak wangi sebelum memakai baju ihram, walaupun bekas-bekas minyak wanginya masih ada setelah dia pakai baju ihram. Ini paham ya? Yang kedua, diperbolehkan memakai minyak wangi. Diperbolehkan memakai minyak wangi setelah tahallul awal haji. Diperbolehkan memakai minyak wangi setelah tahallul awal haji. Baik, yang berikutnya. Yang berapa? Yang ketiga ialah diperbolehkan menyisir rambut. Yang berikutnya, diperbolehkan memakai minyak rambut. Ini dirinci. Kalau minyak rambutnya wangi, maka dipakai sebelum menggunakan baju ihram. Paham ya? Untuk minyak rambut yang wangi dipakai sebelum memakai baju ihram. Jangan dipakai setelah pakai baju ihram. Adapun kalau minyak rambutnya tidak wangi, maka boleh dipakai kapanpun, walaupun sudah pakai baju ihram. Paham ya? Dilangin lagi, diperbolehkan untuk memakai minyak rambut. Dan dirinci, kalau minyak rambutnya wangi, maka seperti minyak wangi hukumnya, dipakai sebelum menggunakan baju ihram. Jangan dipakai, tidak boleh dipakai setelah pakai baju ihram. Tapi kalau minyak rambutnya tidak ada wangi-wanginya, maka boleh dipakai kapanpun. Yang berikutnya lagi, boleh mencium aroma wangi. Boleh mencium aroma wangi atau minyak wangi. Menciumnya boleh. Berikutnya lagi, diperbolehkan bercermin. Boleh bercermin. Berikutnya lagi, boleh berobat. Diperbolehkan berobat. Ketika memerlukan pengobatan, diperbolehkan untuk berobat. Yang berikutnya lagi, diperbolehkan untuk memakai zaitun atau minyak samin. Zaitun biasa dipakai untuk orang minyak rambut, biasa dipakai untuk melembabkan kulit, baik kulit tangan, kulit kaki, telapak kaki. Itu boleh dikarenakan zaitun tidak mengandung minyak wangi. Diperbolehkan, yang berikutnya lagi, diperbolehkan untuk menggunakan cincin. Ini bagi wanita jelas. Wanita boleh pakai cincin, boleh pakai gelang, boleh pakai kalung. Kalau laki-laki boleh menggunakan cincin selama bukan dari emas. Laki-laki diperbolehkan menggunakan cincin selama bukan dari emas. Yang berikutnya diperbolehkan menggunakan sabuk. Namanya himyan, sabuk. Paham ya? Sabuan itu boleh. Yang berikutnya lagi, apa lagi ya, Ikhwan? Sudah ya? Ada lagi ya, Ikhwan? Adapun athar dari Aisyah yang membolehkan celana pendek, celana kecil bagi laki-laki, ini ijtihadnya beliau pribadi. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika beliau membawakan menjelaskan athar Aisyah ini, katanya Al-Hafidz, wa ka'anna hadza ra'yun ra'athu Aisyah. Wa ka'anna hadza ra'yun ra'athu Aisyah. Wa illa fal akthar ala annahu la farqa. Wa illa fal akthar ala annahu la farqa baina at-tubban was-sarawil fi man'ihi lil muhrim. Ya, fal akthar ala annahu la farqa baina at-tubbani was-sarawil fi man'ihi lil muhrim. Kata Al-Hafidz, seolah-olah ini adalah pendapat pribadi Aisyah. Illa mayoritas ulama berpendapat tidak ada perbedaan antara celana dalam dan sarawil di dalam larangannya bagi sang muhrim. Wa hadza warajih. Ini yang rajih, tidak boleh. Sehingga untuk celana pendek bagi yang laki-laki ini tidak diperbolehkan. Laki-laki hanya menggunakan dua helai kain, satu yang disarungkan, satu diselimutkan di badannya. Barakallahu fikum. Nah, apakah boleh pakai kacamata? Hah, orang yang sedang berihram apakah boleh pakai kacamata? Boleh. Apakah boleh pakai payung? Apakah boleh menggunakan kendaraan yang tertutup? Bis, mobil. Ini penting disampaikan, dikarenakan orang-orang Syiah punya pendapat tidak boleh. Hah, ini pendapat ganjilnya orang Syiah. Boleh ya, Pak. Apakah boleh menggunakan masker? Perempuan apakah boleh menggunakan masker? Jawabannya boleh, sebab masker bukan termasuk cadar. Assalamualaikum. Apa lagi? Iya. Ini poin-poin yang diperbolehkan bagi yang berihram. Barakallahu fikum. Nah, hukum asalnya umum baik laki ataupun perempuan selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Allahu taala alam bisawab. Nah, yang antum bahkan yang mana ini? Ya semuanya wong asar. Hah? Kalau mau menghafal hadis yang paling terakhir, haddatsana Abdullah bin Yusuf ila akhirnya. Pendek. Maka semuanya harus hafal. Barakallahu fikum. Allahu taala a'lamu bis-shawab. Sementara cukup. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafidhuk.